qurbi wa afdalil ibadat. Tentang keutamaan-keutamaan jihad tersebut dan keutamaan-keutamaan mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala, banyak kabar-kabar ilahi yang benar serta hadis-hadis yang mulia yang sudah ditetapkan. Artinya riwayatnya riwayat yang benar, yang kuat, menjadikan jihad itu merupakan salah satu ibadah yang paling besar dan merupakan ibadah yang paling utama. Memintirkan akhbar ilahiyah wal hadith nabawiyah qawlullah ta'ala, di antara wahyu-wahyu Allah dan hadis-hadis Nabi tersebut adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat At-Taubah ayat 111, Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum amwalahum bi'anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtuluna wa yaqtaluna wa'dan 'alayhi haqqan fi at-taurati wal injili wal qur'an wa man awfa bi 'ahdihi min Allah fastabshiru bi bai'ikum alladhi bay'atum Allah. Membeli, membeli apa? Membeli dari orang-orang beriman apa yang dibeli? Harta dan jiwanya, jiwa dan hartanya. Ta'ala baik dalam Taurat juga Injil juga Quran. Jadi kalau kita melihat bahwa syariat jihad ini bukan khusus umat Islam, tapi sudah ada sejak zaman nabi-nabi sebelumnya. Contohnya, kalau kita melihat dalam surat Al-Baqarah, ya akhir-akhir juz 1, itu ada kisah tentang Talut, ya, yaitu ketika janjinya min Allah, daripada Allah. Allah tidak pernah mengingkari janjinya sama sekali. Maka fastabshiru, berbahagialah, bergembira dengan apa? Dibaik Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang berjihad. Itu apa? Harga bergembira. Karena apa? Allah pasti akan memenuhi janjinya jika mereka memenuhi perdagangannya, tidak nipu. Contohnya nipu bagaimana? Bukan juga berpelang di jalan manapun, tapi jalan Allah Subhanahu wa taala. Ka'annahum bunyanun rasus, sehingga mereka bagikan satu bangunan. Kenapa Allah menyebutkan demikian? Karena seorang muslim itu kal jasadil wahid, seorang muslim dengan saudara muslimnya bagikan satu badan. Maka ketika mereka berperang bagikan satu bangunan. Kenapa? Karena satu komando. Nah, jadi umat Islam itu diperintahkan untuk apa? Untuk taat dalam kebaikan. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat 169 sampai 170, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Ini surat As-Saff ayat 10 sampai 12. Hai orang beriman, maukah aku tunjukkan, yaitu siapa yang menunjukkan di sini? Allah Subhanahu wa taala. Pedih. Apakah itu perdagangan disebut? Inna billakum wa anfusikum. Engkau beriman kepada Allah dan Rasulnya, itu pertama. Beriman. Tidak ada jihad bagi orang yang imannya abal-abal, yang tauhidnya belum benar. Mana ada orang berjihad kemudian apa? Kemudian ahli maksiat. Mana ada orang berjihad kemudian dia ahli hisab. Ya. Tapi orang berjihad itu orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, yaitu orang bertakwa. Harus dengan ilmu, tidak hanya sekadar dengan semangat. Mana ada orang berjihad kemudian sholatnya saja masih kadang sholat kadang tidak, ya. Jadi tu'minuna billahi wa rasulih, baru kemudian wa tujia dengan harta dan jiwa kalian. Kenapa harta dahulu sebelum jiwa? Karena jika dengan harta saja seseorang tidak sanggup berjihad, apalagi dengan nyawa yang tidak bisa dibeli, apalagi nyawa yang tidak tergantikan. Jika seorang tidak mampu berkorban dengan jiwanya, dengan hartanya, dengan jiwanya, lebih tidak mampu. Berapa banyak orang mampu berkorban dengan hartanya, tapi dengan jiwanya tidak mampu. Ya, kecuali kalau ada orang yang tidak mampu berkorban dengan harta karena memang tidak punya. Seperti apa? Seperti saat perang Tabuk, banyak sahabat yang menangis karena apa? Tidak punya bekal. Bukan tidak mau berangkat, tapi Nabi SAW tidak bisa memberikan bekal kepada mereka padahal perjalanan panjang, ya. Jadi dengan harta dahulu. Maka antum sebelum bercita-cita ingin menggunakan Islam dengan nyawa, coba sedekahnya bagaimana? Masih pelit, tidak akan terjadi. Yang terjadi apa? Ketika kehilangan harta saja, tak. ta'lamu, jika kalian mengetahuinya. Nah, jika melakukan itu, maka apa dari Allah Subhanahu wa taala kemuliaannya, yaghfir lakum dzunub, akan mengampuni dosa kalian. Itu bayaran dari Allah yang pertama. Ya. Kalau istilahnya bayaran ya, walaupun sebenarnya itu bukan bayaran dari Allah, tapi Allah memberikan dengan rahmatnya. Ya, Allah tidak butuh dengan jihad kita, butuh tidak? Tidak butuh. Itu hanya apa? Hanya sekedar istilah saja, karena tadi disebutkan apa? Tijarah, perdagangan. Ya. Tapi pada intinya adalah apa? Adalah semuanya kembali kepada siapa? Kepada hamba. Allah apakah akan rugi jika hambanya tidak berjihad? Tidak. Apakah Allah butuh dengan ibadah kita? Tidak juga. Buktinya apa? Buktinya kaum yang berdusta langsung Allah binasakan, ganti kaum baru. Selesai. Ya kan? Seperti itu. Kita yang butuh pada Allah. Kita yang butuh untuk berjihad. Nah, pertama adalah diampuni dosa-dosa oleh Allah SWT. Wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtiha al-anhar, lalu memasukkan kalian ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Lalu bukan hanya itu saja, wa masakin thayyibatan fi jannati 'adn, kemudian tempat-tempat tinggal yang baik di, gak semampu kita bayangan nikmatnya, yang paling nikmat, insyaallah salah. Ya, sebagaimana antum coba membayangkan tentang siksa neraka yang pedih, sepedih-pedihnya, tetap salah. Kenapa? Karena asalnya, di aslinya lebih pedih yang kita rasakan. Sebagaimana surga lebih nikmat daripada yang kita bayangkan. Kita bayangkan seperti ini, salah semua, pasti salah. Cuman dengan bayangan kita ya saja yang pendek saja, kita sudah bahagia, apalagi kalau dengan aslinya. Ya. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala yang menceritakan tentang keutamaan orang-orang yang berjihad dan orang-orang yang syahid, Allah Subhanahu wa taala firman dalam surat Ali Imran 169 sampai 170, "Wala tahsabannalladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun." Dan janganlah engkau menyangka orang-orang yang terbunuh di jalan Allah itu mereka mati, tapi mereka hidup. Di mana? Di sisi Allah dan mendapatkan rezeki. Seperti apa hidupnya? Wallahu a'lam. Itu bukan urusan kita. Ya. Kita tidak perlu bertanya-tanya seperti apa hidupnya. Yang jelas mereka hidup tidak bisa rumahnya, malah jadi ingkar. Maka rumahnya apa? Farihina bima atahumullah min fadli, dan mereka bahagia, bergembira dengan keanugerah Allah yang Allah berikan kepada mereka. Ikhat. Akhir bulan uang tinggal pati murah semua di dompet, ya. Itu pun cuman trio, ya. Trio pati murah di dompet. Kira-kira sudah mulai bingung tidak? Ya. Orang tua juga sedang susah. Pinjam teman juga sama-sama, ya. Sama-sama puasa. Tiba-tiba ini, kalau ini pengalaman ya, tiba-tiba tepuk oleh orang, ada yang ngasih uang di amplop, ada yang ngasih amplop, pas juga itu lembaran merah bergambar Soekarno Hatta satu gepok. Kira-kira apa perasaan itu? Sedih, nangis pasti, tapi bukan nangis sedih, nangis bahagia, ya. Itu dunia. Sementara bakal habis. Dan kegembiraan orang yang syahid di sisi Allah itu tidak bisa dibandingkan dengan itu. Kenapa? Tidak ada habisnya dan kekal abadi. Sekum. Kalau apa, kalau membicarakan kenikmatan itu langsung apa namanya? Kalau orang sudah bilangnya uruy. Jadi langsung berliur karena membayangkan nikmat gitu ya. Lapor langsung. Subhanallah. Baik, kita lanjutkan. Wa qaulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad su'ila an afdhalin nas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanyakan tentang siapakah manusia terbaik. Maksudnya manusia yang paling utama. Orang terbaik tentu siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak yang lagi. Ini tentu adalah maksudnya manusia yang paling utama di dalam amalannya. Maka Rasulullah menjawab, mu'minun yujahidu binafsihi wa malihi fisabilillahi ta'ala. Seorang yang mukmin berjihad dengan jiwa dan hartanya di jalan Allah. Summa mu'minun fi sya'bin min sya'ab minasy'ab ya'budullaha wa an-nasa min syarrih wa yad'u an-nasa min syarrih. Kemudian seorang mukmin yang ada di salah satu tempat, salah satu belantara, ya, dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya itu, tapi juga menjaga orang dari apa namanya? Dari keburukannya. Ya, maksudnya apa? Dia menjaga agar orang jangan sampai terkena keburukan. Dia menjaga keamanan seperti itu. Ya. Kemudian sabda Nabi SAW, "Matsalul mujahidi fi sabilillah wallahu a'lamu may yujahidu fi sabilihi kamatsalus sha'imil qa'imi wa tawakkalallahu lil mujahidina wa tawakkalallahu lil mujahidi fi sabilina in tawaffahu ayyudkhilahu al jannata aw yurji'ahu majrin aw ghanimatin." Perumpamaan orang berjihad jalan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah lebih tahu siapa berjihad jalannya. Kenapa Rasulullah mengatakan demikian? Karena di antara yang katanya berjihad itu ada yang tidak ikhlas di dalam jihadnya. Ya, makanya wallahu a'lamu may jahid fi sabilih. Allah Maha tahu siapa yang berjihad jalannya. Jadi contohnya adalah apa? Contoh berjihad bagikan orang yang berpuasa dan salat malam. Puasa tidak buka-buka dan salat malam tidak tidur. Ada yang sanggup? Siangnya puasa tanpa berbuka, malamnya qiyamul lail tanpa tidur. Ada yang sanggup? Sanggup, mungkin 24 jam setelah itu dibawa ke IGD, ya. Tanda menjamin bagi orang yang berjihad di jalannya, jika Allah wafatkan, agar Allah memasukkan dia ke dalam surga atau mengembalikannya secara sempurna, bahkan dalam keadaan sehat. Dengan apa? Dengan pahala atau dengan ghanimah. Kenapa ada atau? Karena mungkin saja dia kalah dalam peperangan, tapi tidak kalah dalam berjihad. Ya. Rasulullah SAW tidak pernah di mana? Perang Uhud. Tapi apakah Rasulullah kalah dalam jihad? Tidak, hanya kalah dalam taktik perang, tapi tidak kalah dalam jihad. Ya, maka qala ma yastati dzalik wa qawluhu walladzi nafsi bihi la yuklamu ahadun fi sabilillahi wa huwa 'aliman yuklamu fi sabilihi illa ja'a yawmal qiyamati wa lawnu lawni dami wa rihu rihal misk. Kemudian Rasulullah SAW pergi berjihad di jalan Allah. Ketika orang itu berangkat, kamu masuk masjid. Terus apa? Sholat tidak berhenti-berhenti, puasa tidak buka-buka, sampai kapan? Sampai yang berjihad itu pulang. Anda sanggup? Maka orang itu, oh, siapa yang sanggup seperti itu? Maka aku tidak mendapatkannya. Kenapa? Karena tidak ada yang sanggup. Ya, orang berjihad apa yang bulan saya berapa lama? Belum mengatur taktiknya, belum jihadnya, seminggu tidak akan ada seminggu, ya, lebih pasti. Ya. Ada orang bisa duduk di masjid apa? Bahkan Rasulullah SAW menjawab lagi, bersabda lagi, dan demi zat yang jiwaku berada di tangannya, tidaklah seseorang terluka di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah Maha tahu siapa yang terluka di jalan Allah. Warna bajunya warna darah, tapi mengeluarkan bau kasturi, ya? Bau amis, ya. Bahkan banyak di antara laki-laki yang tidak kuat melihat darah, bukan hanya mencium, melihat darah pun tidak bisa. Itu gimana tuh ceritanya kamu jihad, ya? Ada seperti itu, ada, ya. Ketika dulu di Mesir ada yang tergilas KRL. Kereta listrik, ya. Sampai ada di bawah kereta yang saya tumpang itu. Ini kepala sudah kesini, ini begini. Kami ikut ngangkat, ya, saya dengan orang Mesir ikut memiringkan KRL-nya agar jasad bisa ditarik. Ya. Pas tarik terdengar bunyi tulang, krek. Ini udah begitu. Ini udah kelihatan isinya sini. Ya. Antu kalau melihat kira-kira kuat tidak? Kenapa? Karena teman saya pas melihat langsung menjauh ke pohon, muntah. Dan karena KL-nya sudah mogok, tidak bisa jalan lagi, pulang jalan kaki. Ya. Teman saya langsung masuk kamar, tidur pakai selimut, saya langsung makan pakai sarden. Merah. Ya. Kejam muka, kejam. Itu masalah pembiasaan. Ya. Nah, soal laki-laki harus apa? Harus kuat mental. Masa lihat darah tidak kuat? Ya. Lihat darah pusing. Lihat darah, baru lihatnya saja, belum mencium baunya. Ya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Man mata wa lam yaghzu wa lam yuhaddits nafsahu bil ghazwi mata ala syu'batin minan nifaq." Nauzubillah min dzalik. Ini lihat ancaman dari Rasulullah SAW dalam hadis Abu Dawud, An-Nasa'i dan Imam Ahmad. Barang siapa mati, dia belum berperang dan belum meniatkan dirinya untuk berperang, maka dia mati dalam salah satu cabang kemunafikan. Jadi kita tetap harus punya niat untuk berperang dengan Allah Subhanahu wa taala, tapi dengan cara yang benar, yaitu apa? Pelajari ilmunya dulu. Bukan hanya semangat, ayo jihad, Allahu Akbar, apa seperti itu. Ya. Al-ilmu qabla al-qawli wal amal, ya. Kemudian sabda Nabi SAW yang lain, "Alladzi nafsi biyadihi laula anna rijalan minal mu'minina la tatibu anfusuhum illa ayatakhallafu anni wa la ajidu ma ahmiluhum alayhi ma takhallaftu an sariyatin taghdu fi sabilillah walladzi nafsi biyadihi lawadattu an aqda fi sabilillah aku an uq." Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, ya, jikalah bukan karena orang-orang yang beriman yang jiwa mereka tidak merasa nyaman, kecuali tidak merasa nyaman, ya, karena mereka tertinggal dariku. Maksudnya apa? Nabi pergi, mereka tidak bisa pergi. Kenapa? Karena tidak punya bekal, ya. Tentu aku tidak akan pernah tertinggal dari pasukan. Kan Nabi SAW ada namanya Ghazwah Siriyah. Ghazwah itu adalah peperangan yang diikuti oleh Nabi SAW. Kalau Syria adalah peperangan yang tidak diikuti oleh Nabi SAW. Nah, kenapa Nabi SAW kadang-kadang ikut, kadang-kadang tidak? Ini alasannya, Nabi SAW ingin membesarkan hati orang yang tidak bisa berangkat karena tidak punya bekal. Maka kata Nabi, kalau jika mereka itu tidak bisa berangkat karena dia punya bekal saking miskinnya, tentu aku akan selalu berangkat. Tapi kasihan, ya, nanti mereka merasa semakin terasingkan. Kenapa? Nabi berangkat terus mereka tidak. Tapi kalau tidak kan, oh, Nabi aja hari ini tidak berangkat, sama seperti kami, ya, seperti itu. Lihat, itu pemimpin, ya, pemimpin apa? Bagaimana mengayomi rakyatnya, memahami perasaan rakyatnya, tapi juga mengajarkan apa? Keadilan, ya. Walladzi nafsi biyadihi, dan demi zat yang jiwaku berada di tangannya, aku berharap aku terbunuh di jalan Allah, kemudian aku hidup lagi, terbunuh lagi, hidup lagi, terbunuh lagi, dan hidup lagi. Kenapa? Kalau kita berpikirnya secara akal manusia biasa, tentu apa-apaan itu, ya, orang kok pengen terbunuh berkali-kali. Kenapa? Karena terbunuh jalan Allah itu nikmat, ya, terbunuh jalan Allah itu nikmat. Kok bisa? Ya, itu rahasia Allah, tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala dan mereka yang sudah syahid. Dan yang sudah syahid tentu tidak bisa ditanya kecuali kalau kita sama-sama bertemu di akhirat nanti. Ya, seperti itu. Itu sebuah nikmat yang tidak diketahui kecuali yang sudah merasakannya. Kemudian sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma ghabara qadama 'abdin fi disentuh oleh neraka." Dua telapak kaki yang yang berdebu dalam jihad yang Allah disentuh api neraka, apalagi dibakar, sentuhnya tidak, ya. Kemudian sabda Nabi SAW, ma'ahadun yadkhulul jannata yuhibbu ayyadya ila dunya walahu ma'ala al-ardi min syai' illa syahida yatanna ayyadya ila dunya fayuqtala 10 marratin lima yara min al-qaramah. Tidak ada seorang pun yang masuk surga kemudian ingin kembali ke dunia. Tidak ada ya, kecuali mujahid. Ya, padahal di dunia dia tidak punya apapun. Ya kenapa? Karena dia orang-orang yang syahid itu ingin kembali ke dunia, kemudian terbunuh lagi sampai 10 kali. Kenapa? Karena banyaknya karomah bagi orang yang syahid. Ya masuk surga kok ingin ke dunia lagi itu kalau bukan karena ada satu yang hal sangat luar biasa, tentu tidak akan terjadi. Dan syahid itu sangat luar biasa, karomahnya banyak sekali. Di antaranya bisa memberikan apa? Memberikan permohonan ampun kepada sekian keluarganya. Ada yang mengatakan 70. Ya subhanallah. Ya. Tadi yang apa yang dimintakan oleh orang syahid tersebut, yang GR ya. Al-madad tsalitsah, materi yang ketiga, fir ribat wa hukmuhu wa bayani fadlih. Ribat, hukumnya dan penjelasan tentang keutamaannya. Apa itu ribat? Ta'rifu, definisi ribat. Ar-ribatu huwa murabatatul juyushil islamiyati silahiha wa itadiha al-harbi fi amakinil khatari wa thughuri allati yumkinul aduwi ayadkhulaha aw yuhajjim al-muslimina fi biladihim wa biladahum minha. Ribat adalah penjagaan atau kesiagaan tentara-tentara Islam dengan senjatanya dan dengan perlengkapan perangnya di tempat-tempat bahaya atau di tempat-tempat yang genting di mana musuh bisa memasukinya atau bisa menyerang umat Islam dan negara Islam melalui tempat-tempat tersebut. Mungkin yang jaga di perbatasan itu termasuk ngeribat. Ya. Dan boleh jadi, ya, boleh jadi anggota TNI yang ditempatkan di perbatasan Papua atau perbatasan Timur-Timur jika diniatkan untuk ribat bisa jadi ibadah. Kenapa? Karena jelas berapa namanya berbatasan dengan negara kafir. Ya. Bagaimana kalau ribat di daerah Malaysia, daerah Brunei itu kan sama muslim ya. Tapi kalau dia berniatnya untuk apa? Untuk menutup penyelundupan narkoba contohnya. Maka itu termasuk ribat. Jika niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena yang jelas adalah untuk apa? Agar jangan sampai negara lain sampai ke negara kita. Itu termasuk pada bab. Ya. Hukumnya, ar-ribatu wajibun kifayah jihad. Ribat itu hukumnya adalah fardu kifayah sebagaimana jihad. Idza qala bil ba'du saqata 'anil baqin. Jika sebagian orang sudah lakukannya, maka yang lainnya tidak perlu melaksanakan lagi. Wa qad amara Allah Ta'ala bihi fi qawlihi, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memerintahkan ribat di dalam firman-Nya. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wassabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Hai yang beriman, isbir, bersabarlah dan tambahkanlah kesabaran serta ribatlah, berjaga-jagalah. Ya. Mudah-mudahan kalian beruntung. Nah, sekarang keutamaan dari riba. Ar-ribatu afdal amali wa adabil qurbi. Riba itu termasuk amal yang paling utama dan pendekatan diri kepada Allah yang paling besar. Rasulullah SAW bersabda tentang riba, ribatu yaumin fi sabilillahi khairu minad dunya wa ma 'alaiha. Berjaga-jaga riba di jalan Allah satu hari itu lebih baik daripada dunia seisinya. Subhanallah. Ya. Menyamai apa? Menyamai qabliyah subuh. Ya. Berarti kalau orang yang ribat sampai qabliyah subuh dapat tua itu. Dua lebih baik dunia dan seisinya. Ya, subhanallah. Kemudian Rasulullah SAW menjawab bersabda, "Kulul mayyiti yukhtamu ala amalihi illa al-murabitu fa innahu yanmulahu amaluhu ila yaumil qiyamah wa yu'ammanu min fattanil qadri." Setiap orang yang mati, maka amalnya sudah disegel. Artinya apa? Tidak akan bertambah lagi. Dah, sudah selesai sampai di situ. Ketika orang mati, kecuali orang yang dibab. Ya, semuanya amalnya itu terus tumbuh sampai hari kiamat. Semua tumbuh terus. Orang yang para sahabat yang dulu beribad pada zaman Rasulullah SAW sampai sekarang amalnya tumbuh. Ya, sampai kapan? Sampai hari kiamat. Ya. Dan dia akan diamankan dari fitnah kubur. Padahal fitnah kubur itu subhanallah. Apa itu fitnah kubur? Pertanyaan tentang rob. Terus? Nabi dan agama dan din, ya. Man rabbuka wa man nabiyyuk wa ma dinuk. Ya. Tentang itu. Kemudian Rasulullah SAW sabda, "Harasu lailatin fi sabilillahi khairu min alf lailatin yuqamu lailuha wa yusawmu naharuha." Berjaga satu malam di jalan Allah itu lebih baik daripada 1000 malam di mana malamnya itu dihidupkan berpuasa sepanjang siang. Jadi kalau seorang sepanjang siang itu puasa selama 1000 malam, dan selama 1000 malam itu dia sholat malam. 1000 malam kira-kira berapa lama? 86 tahun. Ya. 1000 bulan. 1000 hari, sekitar 3 tahun. Ya, sekitar itu lebih daripada ibadah 1000 hari. 1000 hari siang malam. Ya, siangnya puasa, malamnya kiamulai. Ada yang sanggup? Dan sebuah hari sebutkan, mataku tidur tapi hatiku tidak. Maka Rasulullah itu dakwahnya 24 jam sehari. Ya. Itu penjelasan para ulama seperti itu. Kemudian sabda Nabi SAW, "Hurrimat sinaru ala ainin saharat fi sabilillah." Mata yang begadang di jalan Allah Subhanahu wa taala itu diharamkan dari api neraka. Ya. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Ad-Darimi. Jadi orang berjaga-jaga melototin matanya untuk apa? Untuk melihat apakah ada musuh atau tidak di jalan Allah. Itu matanya haram disentuh api neraka. Bagaimana dengan badan yang lainnya? Gak mungkin matanya diselamatkan kemudian yang lainnya terkena, ya. Kalau satu selamat, selamat semua. Ya, artinya kalau satu janji jamin surga, akan jamin surga semuanya pada saat itu, ya. Kemudian man harasa wara'al mu'minina mutadawwi'an lam yaran naru lam yaran naru bi'ainihi illa tahulluhul qasam. Barang siapa yang berjaga di belakang umat Islam secara sukarela, maka dia tidak akan melihat tidak akan melihat api neraka dengan matanya illa tahallatal qalb. Maksudnya apa? Maksudnya di sini bahwa api neraka itu walaupun dilihat oleh matanya tapi tidak akan pernah menyentuhnya. Kenapa? Karena dia sudah berjaga-jaga untuk apa? Untuk menjaga keselamatan umat Islam. Nah, kemudian di sini waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Anas Ibnu Abi Mirtad Al-Ghanawi wa qad amarahu an yahrusa al-maskara lailan. Jadi Anas Ibnu Abi Al-Mirtad ini telah diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk menjaga perkemahan dalam satu malam. falamma asbaha ja'ahu faqala hal nazalatil laila faqala anas la illa musalliyan aw qadiya haja faqala rahu sallam qad ajabat fala alayka alla ta'mala 'amalan ba'daha. Jadi ketika pagi selama berjaga itu, hal nazalta lailah, apakah kau meninggalkan tempat jagamu pada malam ini? Maka Anas bin Abi Murtad mengatakan tidak, kecuali untuk sholat atau untuk buang hajat. Jadi betul-betul berjaga, ya, tidak ngam sedikit pun. Kalau kita mungkin jaga-jaga, dimanipulasi datanya, ya. Yang dilihat itu adalah rekaman itu berulang terus, ya kayak filmnya. Orang yang tidak kalau berjaga begitu, ya. Justru ada di CCTV orang jadi malas jaga lagi, ya nggak? Ya kan cuma lihat begini, lihat begini, lihat tidur, ya. Kau ajabta, engkau sudah diwajibkan. Maksudnya diwajibkan di sini apa? Sudah dijamin surga, ya. Fala 'alaika alla ta'mala 'amalan ba'daha. Maka kalau engkau tidak beramal apapun setelah ini, tidak ada dosa buatmu. Malam. Tapi memerintahkan siapa di sini? Rasulullah SAW pertama yang memerintahkan Rasulullah SAW. Kedua yang diperintah sahabat. Ketiga bahwasanya mengerjakan. Ribatnya apa? Nunggu Piala Champion. Ribatnya itu. Ya. Tapi ketika nunggu waktu subuh, subhanallah, ya, seiring azan subuh berkumandang, mata pun terlelap. Na'udzubillah min dzalik. Baik, kita lanjutkan sedikit kepada al-madatul rabi'ah fi wujubil i'dad jihad, tentang wajibnya bersiap-siap, mempersiapkan diri untuk jihad. Al-i'dadul jihad yakunu bi ihdaril asbabi wa ijadil i'dadil habbi bi kafati anwa'ihi wa huwa fardhul kanjadi nafsi. Persiapan jihad dengan apa? Dengan menghadirkan sebab-sebab untuk jihad. Seperti apa? Seperti ya, laki-laki kuat, ya, jangan cemen, jangan lemah, harus masa diajak jalan 5 km kemudian 2, gitu ya, penakut, tidak seperti itu ya. Laki-laki harus bisa bela diri, karena itu apa? Asbabul jihad, sebab untuk jihad. Dan juga mengadakan peralatan perang dengan segala jenisnya jika mampu. Makanya kerajaan Arab Saudi kan jor-joran dalam mempersiapkan peralatan perang, ya. Dan itu fardu, wajib sebagaimana jihad itu sendiri. Jadi persiapan untuk jihad hukumnya wajib sebagaimana jihad itu sendiri. Ghoirannahu muqaddamun alaihi wasabiq. Dan ini, persiapan ini adalah lebih dulu daripada jihadnya. Iyalah, masa jihad dulu baru persiapan? Memang ada orang kuliah dulu baru beli peralatannya? Tidak kan? Dia beli peralatan baru kuliah. Allah berfirman dalam surat Al-Anfal 60, wa'iddu lahum mastata'tu lahum min quwwah. Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwati wa min riyabatil khayli turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum. Wa'iddu lahum, persiapkanlah bagi mereka. Mereka di sini siapa? Musuh-musuh Allah. Mastata'tum, apapun yang kalian mampu, min quwwah, berupa kekuatan. Wa min riyabatil khayl, dan juga kuda-kuda yang dipakai untuk apa? Untuk berperang. Di mana apa? Di kuda ini untuk menakut-nakuti Allah dan musuh kalian. Dalam sebuah tafsir sebutkan, ala innal quwata ar-ramyu. Ala innal quwata ar-ramyu. Ala innal quwata ar-ramyu. Nabi bersabda tiga kali, sungguhnya kekuatan itu dalam memanah. Sungguhnya kekuatan itu dalam memanah. Sungguhnya kekuatan dalam memanah. Ya. Bagaimana jika dikiaskan dengan menembak, bisa boleh jadi boleh tidak, ya. Walaupun orang pandai menembak tidak boleh menggunakan munah. Tapi kalau tidak bisa menembak, ya panah paling tidak bisa. Nah, maka kalau belum pernah memegang busur sekalipun, ya masa bukan megang aja ya, menembakkan anak panah sekalipun belum pernah gitu ya, masa sih? Sekarang kan sudah banyak wasilahnya, ya. Tapi jangan di kampus, ya. Di tempat yang tidak dicurigai, seperti apa, bergabung dengan klub panahan yang sudah terdaftar di mana? Perpani, ya. Persatuan Panahan Indonesia. Biar apa? Yang pertama itu adalah bentuk kita katakan kepada ulul amri. Kedua juga untuk menghilangkan kecurigaan. Memang ya kan? Tidak apa-apa sembunyi-sembunyi. Kau perlu ajak orang, ya, agar apa? Agar terbuka. Kemudian Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata di atas mimbar, bersabda di atas mimbar, wa'idullahu mastata'tu min quwwah, alla inna quwwata ar-ramyu, alla inna quwwata ar-ramyu, alla inna quwwata ar-ramyu, yang saya katakan tadi, ya. Jadi Rasulullah apa namanya? Mengatakan mimbar, sungguhnya kekuatan itu adalah memanah, sungguhnya kekuatan adalah memanah, sungguhnya kekuatan adalah memanah. Bagaimana ketapel? Boleh saja, tapi ketapel kan jaraknya tidak sudah pernah sampai 100 meter. Walaupun tidak sampai kena sasaran, ya. Nah, yang penting sampai dulu lah. Ya. Kalau kena sasaran sampai 20 meter, ya. 40 meter ada yang kena, ada yang hilang entah di mana anak panahnya. Ya. Dan cucu lumayan sedih. Kenapa? Satu anak panah 10.000. Karena yang apa yang standar itu, standar apa? Standar kompetisi. Akhirnya ganti dengan bambu. Terus akhirnya tidak pernah latihan lagi. Tidak dapat tempat. Alasan aja sih. Ya kan alasannya aja kan sebenarnya kan. Pan busurnya dia dibawa sama anak ke Solo. Iya, memang dibawa sama anak Solo, tapi saya punya dua lagi. Punya tiga lagi. Jadi tidak ada alasan sebenarnya. Kemudian innallaha azza jalla yadkhulu bisahmi alwahidi thalathatan nafar. Yadkhulu bisahmi alwahidi thalathatan nafar. Thalathatan nafar aljannah. Suni'ahu yahtasibu sunnahi. Sunatihi al-khaira warrami bihi wa munabbiluhu warmu warkabu wa antarmu ahabba ilayya min antarkabu laysan lahu illa fi thalatha ta'libu rajuli farsahu wa mulabatu ahlihi wa ramyuhu biqawsihi aw nabalihi. Nah, lihat di sini. Sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala dengan satu anak panah memasukkan tiga orang ke dalam surga. Pertama, yang membuatnya kalau muslim, dan dia ketika membuatnya ini adalah apa? Mengharapkan pahala dari Allah. Untuk apa? Untuk jihad. Kemudian yang apa namanya? Yang melemparkannya, maksudnya yang membidiknya, dan kemudian yang mempersiapkannya. Ya, itu semuanya masuk ke dalam surga. Maka semuanya masuk ke dalam surga. Maka Rasulullah bersabda, maka panahlah dan berkudalah, dan sungguhnya memanah, kalian memanah itu lebih aku sukai daripada kalian menunggang kuda. Maksudnya jika tidak bisa dua-duanya, ya salah satu itu. Kalau dua-duanya langsung lebih baik lagi, ya, memanah, ya. Kemudian juga olahraga apa? Gulat. Rasulullah pernah menang gulat. Nah, nanti kalau bisa tiga-tiganya atau empat-empatnya bagus, yaitu manah, berkuda sambil memanah orang yang berenang lalu bergulat. Masalah itu, ya. Ada yang belum bisa berenang? Orang laut bisa berenang enggak nih? Ya. Rumahnya dikelilingi laut, masa enggak bisa berenang, ya? Kelilingnya laut itu, tinggal berenang sampai ke Singapura, ya kan? Jauh sih, kalau di Batam ya tinggal berenang bisa sampai. Kalau di Batam ada bisa berkuda? Oh pernah saat di ITB tuh, tapi dituntun. Aduh ampun, itu anak kecil ya, berkuda sendiri, bukan dituntun begitu ya. Itu mau berkuda itu mah odong-odong ya. Ada belum pernah memanah? Nah ini ya, usahakan untuk bisa memanah. Kemudian tidak ada permainan kecuali dalam tiga perkara. Pertama, seorang laki-laki menundukkan atau mengajari kudanya. Kuda itu, apalagi kuda liar, itu untuk apa? Untuk menundukkannya itu perlu nyali yang besar. Salah-salah apa? Salah-salah terpental kita, ya. Ditendang kaki belakangnya itu bukan pingsan lagi, bisa langsung dikubur itu ya. Keras sekali itu. Yang kedua adalah apa? Yang kedua adalah bercumbu dengan istrinya. Nah, itu bukan senda gurau, bukan permainan, ya. Makanya sering-sering lah. Belum ya, antum ya? Maaf. Kemudian yang ketiga adalah melempar dengan busur dan dan anak panahnya. Maksudnya membidik. Ya. Memanah itu, tapi ingat ya, harus dengan tahapan juga. Jangan memanah asal saja. Jangan wah sudah saya ambil yang LBS-nya besar biar yang jauh. Insyaallah jauh tidak bahu lepas. Betul. Karena kemarin 3 hari yang lalu saya baru menerapi orang yang naik LBS-nya terlalu ya. Awalnya 20-an. Wa bina'an 'ala hadha wajaba 'al muslimina sawa'an kana daulatan wahidatan aw dawlatan syatta ayu'addu min as-silahi wa yuhayyi'u min al-'itadi al-harbi wa yudarribuna min ar-rijali 'ala fununi al-harbi wal qitali ma yumkinuhum la min raddi hajamatil 'adu fahasib bal min al-ghazwi fi sabilillahi li 'alai kalimatillahi wa nashr al-'adli wal khairi wal rahmati fil ard. Oleh karena itu, maka umat Islam baik dalam satu negara atau dalam berbagai negara itu wajib untuk mempersiapkan senjata dan mempersiapkan peralatan perang, lalu melatih orang anak, melatih kaum laki-lakinya untuk dalam seni-seni perang dan seni-seni bertarung. Yang apa? Yang membuat mereka bukan hanya mampu untuk melawan musuh yang datang, tapi juga untuk apa? Untuk menyerang musuh yang zalim. Ya, agar apa? Untuk menegakkan kalimat Allah di dalamnya dan untuk menebarkan keadilan, kebaikan dan rahmat di muka bumi. Jadi rahmatan alam itu bukan hanya dipegang sendiri, tapi harus disebarkan. Ya, sebagaimana apa? Sebagaimana umat Islam masuk ke Mesir. Akhirnya apa? Menyebarkan keamanan di situ, masuk ke Afrika menyebarkan keamanan dan selanjutnya ya sampai masuk ke Indonesia. Ya, kalau rahmat alam itu hanya dipegang sendiri tidak kemana-mana, kita mungkin sampai sekarang masih pakai kemben ya, belum ada yang berbagai bahasa berbagai suku bisa mendapatkan Islam tanpa apa, tanpa perang ya, tanpa perang, tidak seperti masuk ke negara-negara lain terutama negara Arab ya. Kama wajib aidan 'alal muslimina ayyukuna tajnidu ijmarian bainahum. Sebagaimana seharusnya umat Islam itu ada wajib militer. Wamil. Ya kalau di sini menwa ya. Tapi itu tidak diwajibkan. Kalau di Mesir itu wajib. Wajib. Siapapun yang mencari kerja itu harus apa? Harus menyediakan kartu dia sudah mengikuti wamil. Kalau tamat SMA sekian tahun wamilnya, tamat S1 sekian tahun, tamat S2 sekian tahun, beda-beda. Wajib militer. Makanya seperti ulama-ulama Azhar menembak tahu. Minimal 2 tahun. Apalagi S3. Ya. Diajari apa saja, ya diajari segala macam, termasuk menembak. Ya. Tapi saya juga khawatir di Indonesia kalau diadakan wajib militer, kira-kira apa tidak tambah rawan ya? Sedangkan tidak wajib militer saja orang pandai membuat senjata, apalagi wajib militer gitu ya. Itu kekhawatiran saya yang bodoh ya. Harusnya jangan demikian pikirnya. Mungkin kalau wajib militer mereka lebih disiplin. Kenapa? Baris per baris itu mengajarkan disiplin. Kenapa tentara disiplin? Karena mereka diajarkan berbaris setiap pagi. Pernah masuk itu markas Katori yang di Jalan Supratman. Ya, saya masuk situ. Tulisannya besar. Latihan, latihan, latihan, latihan. Terus running text itu latihan, latihan, latihan, latihan. Tiada hari tanpa latihan, latihan. Makanya disiplin. Ya, seperti itu. Apalagi ditambah dengan apa? Dengan agama, lebih disiplin lagi nantinya. Fama min sabin ya syabin yablughu 18 min umrihi illa yuttaru ila al-khidmati al-askariyati liwadi sanawanis yuhsinu khilalaha sa'ira fununil harbi wal qital wa yusajjalu ba'daha ismuhu fi diwan jayshil 'am wa yakunu bidzalika musta'idan lidda'i al-jihad fi ayati lahdatin yad'uhu fiha ma'a salahi niyyatihi qad yujra 'alahu 'amalul murabiti fi sabilillah ma dama ismuhu fi dzalika diwanil 'am. Jadi seorang pemuda yang berumur 18 tahun maka dia wajib untuk wajib militer selama 1 tahun setengah. Dalam waktu 1 tahun setengah itu dia bisa menguasai semua seni-seni perang dan bertarung. Setelah selesai namanya ditulis di apa? Di daftar induk ketentaraan. Lalu setelah itu dia harus selalu siap untuk apa? Untuk dipanggil berjihad kapanpun. Dan dengan niatnya yang baik tersebut maka bisa jadi dia akan dihitung sebagai orang yang murabit. Kenapa? Karena siap untuk panggil berjihad. Seperti kawan-kawan yang apa namanya yang ahli bela diri itu sering berkata begini, lebih baik siap ketika tidak diperlukan daripada tidak siap ketika diperlukan. Nah, antum yang mana nih? Siap ketika diperlukan atau tidak siap ketika tidak diperlukan? Kok salah saya ngomongnya? Tidak siap ketika diperlukan atau siap ketika diperlukan? Nah, ya. Seperti itu. Jadi harus siap terus. Selama namanya masih tercatat di apa namanya? Di buku induk ketentaraan, maka dan dia berniat untuk tetap akan datang kalau dipanggil, maka akan dicatat sebagai orang yang tiba. Ya. Kama yajibu 'ala muslimina ay yu'iddu min al-masu'il ila harbiyatil muntajati li kulli silahin wujida fil 'alam, sebagaimana hendaknya umat Islam itu mempersiapkan industri-industri perang yang memproduksi semua senjata yang ada di dunia. Au yajiddu fihi, atau berusaha keras untuk itu, walau ada dalika bihi bila tarkim kullu ma laysa bidaruri min al-ma'kal wasab wa malbasi wal masakin. Walaupun untuk mempersiapkan itu, mempersiapkan apa? Industri perang tersebut harus meninggalkan hal yang tidak penting seperti apa? Pakaian model-model enggak usah, biar model ketinggalan. Makanan-makanan yang apa namanya yang tidak penting jauh enggak usah diproduksi. Ya. Tempat tinggal tidak usah mewah-mewah, yang penting apa? Harus punya industri perang dulu. Ya seperti kalau di Indonesia sudah punya pindad walaupun dengan segala ya segala kekurangannya. Dan kelebihannya juga tentunya, ya sudah punya PT DI juga, ya dengan segala kekurangan dan kelebihannya. Tapi itu seperti disyukuri sudah punya, artinya tidak tergantung terus kepada negara lain. Ya. Al-amru alladhi yaj'aluhum yaqumu bi wajibi jihadi wa yu'adduna fariidatahu 'ala ahsani wujuhi wa akmaliha. Dan itu akan membuat apa? Akan membuat mereka melakukan kewajiban jihad dan melaksanakan kewajibannya itu sesuai dengan apa dengan sebaik-baiknya dan dengan sesempurna mungkin. Wa illa fahum athimuna wa 'urdatan li'adzabillahi fid akhirah. Jika mereka tidak melakukan persiapan tersebut, mereka berdosa dan mungkin akan mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Siap. Berapa kali sehari push up? Tanggung itu. Ya. Nah, seperti itu tidak perlu lagi belajar kuda-kuda. Ya. Yes, yakin esok sampai. Cepat sekali ya. Nauzubillah min dzalik. Baik, ikhwati fillah, sampai sini. Kalau ada pertanyaan, apa? Wallahu a'lam. Wah, sudah siap jihad. Harus. Saya mau bertanya tentang persiapan untuk jihad. Tadi mau lebih detailnya, Zat. Apa aja sebetulnya standar minimal persiapan jihad untuk individu yang wajibnya sama yang mesti ada tapi sebagian itu cukup dulu? Pertama, ilmunya. Wajib itu, ya. Ilmu sebelum fisik, ilmunya. Pelajari lebih detail. Ini kan baru di ini hanya baru sedikit ya pelajaran jihad. Lebih detail lagi. tentang apa dan bagaimananya hukumnya, terus dengan siapakah berjihad, ya, kapan kemudian jihad menjadi tidak syar'i, seperti itu. Pertama, pelajari apa namanya ilmunya. Yang kedua, latih fisik. Bukan. Yang kedua, niatnya. Ya, niat dijaga terus. Buasnya apa? Saya kapanpun akan siap. Nah, niat itu kemudian diiringi dengan amal, ya, persiapan fisik. Ya, paling tidak, fisik itu mampu untuk apa? Untuk tidak ngantuk ketika sholat Jumat. Ngantuk ketika sholat Jumat menunjukkan apa? Menunjukkan fisik lemah. Ya, menunjukkan mental lemah. Karena mental ketika sudah lemah, fisik pun jadi lemah. Orang sekuat apapun, kalau mentalnya lemah, kan banyak ya orang, wah tinggi besar, lihat cucuku, wah langsung lari. Karena mental, itu masalah mental itu. Antum jangan ngaku sebagai mujahid kalau lihat cucuku masih, apalagi lihat cucuku terbang, ya, wah langsung galau setengah mati ya. Ada kan banyak orang alam gitu ya, tapi sampai itu terbang itu baru kelihatan aslinya. Kalau masih seperti itu, maka perbaiki lagi. Apalagi masih takut hantu, pernah nggak ada, ya? Atau takut jurik. Apa nih jurik? Jurik itu bahasa Sunda, bujur nggak gibrik. Tanya Lutfi itu apa bujur gibrik? Patah pegidik gitu ya, karena apa? Karena ketakutan. Padahal tidak ada apa-apa. Fisik, mental, dan terus jaga itu, ya. Sampai situ saja sih sebenarnya tiga itu. Enggak terlalu enggak ada yang detail itu. Tadi kalau yang saya bacakan kan wajib militer, wajib. Itu kan untuk negara. Oh. Negara. Ya, kita apa mewajibkan militer sendiri enggak bisa. Itu untuk negara ya. Kita tidak boleh seperti itu. Seperti apa namanya? Kalau ingin melatihkan menembak, oke silakan ikut perbakin. Ya, yang resmi. Jangan sendiri-sendiri. Apa karena rawan apa? Pertama rawan dicurigai, kedua juga kita takut berdosa karena apa? Karena tidak taat kepada aturan. Pada aturan itu baik sebenarnya untuk ketertiban. Ya. Maaf itu. Bukan kemudian ya persiapan fisik tentu di situ ya. Push up, sit up, lari. Ya. Dan olahraganya jangan olahraga jempol. Ya, yang sehatnya jempol. Badannya enggak, ya. Jempolnya sehat, lincah. Pas suruh jalan, ada seperti itu loh, ya. Saya suruh loncat itu, baru 10 kali sudah sempoyongan. Padahal, saya seminggu 3 kali itu loncat sebelum subuh 100 kali saya, ya. Loncat-loncat tuh, untuk apa? Ya edat kuah, persiapan kekuatan. Ada yang sanggup? Satu kali loncat-loncat dengan saya dengan cara tertentu loncatnya, bukan loncat biasa. Biasanya orang terlalu biasa baru 10 kali aja udah langsung keringat ya, semerah itu. Wallahu a'lam. Loncatnya loncat bener. Sekali loncatnya 1,5 meter. Ya, ada lagi? Tonton. Tapi kalau tidak ada, nggak akan nanya jihad ya. Laki-laki kalau nanya jihad justru ditanyakan, berarti masih lemah ya. Antum harus kuat, ya, karena di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dibandingkannya lemah. Makanya saya sampai sekarang berusaha untuk apa? Memperbaiki sistem tubuh saya agar lebih kuat dan alhamdulillah sekarang mulai terasa lebih kuat gitu dibandingkan sebelumnya. Ya, sekarang kalau sepertinya pusing, hanya tinggal saya sebentar, selesai. Sakit gigi sampai gusinya bengkak, latihan sebentar, langsung kempes, gitu ya. Caranya, ya, sia. Baiklah, kita tutup sampai di sini. Jika ada kebenaran dari Allah Subhanahu Wa Taala, jadi kesalahan saya dan setan, mohon Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni kita semuanya. Subhanallah.